Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ketiga, yaitu pembahasan seputar ma ja'a fi anna lillahi yaminan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu taala, wa fi hadzal haditsi itsbatul yad lillah. Di dalam hadis ini yang telah kita baca sebelumnya, ada penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan bahwa tangan tersebut disifati dengan kanan. Disifati dengan kanan. Sebagaimana hadis yang datang dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Di sana ada lafaz yang lain yang datang dari riwayat al-Imam Muslim dan yang lainnya dengan penyebutan asy-syimal, penyebutan tangan kiri. Namun banyak dari kalangan para ulama yang menyatakan bi anna hadhir riwayah riwayatun syadzah bi dzikri asy-syimal, bahwa riwayat yang menyebutkan kiri adalah riwayat yang syadz, yang ganjil, sementara riwayatun syadzah itu masuk dalam kategori dhaif, dianggap lemah. Namun anggaplah misalnya bahwa riwayat yang menyebutkan asy-syimal, tangan kiri, itu mahfudhah, adalah riwayat yang sahih, maka maknanya barakallahu fikum bahwa kiri tersebut tidak sebagaimana kiri yang ada pada makhluk. Secara keumuman, manusia misalnya, tangan kanan kita lebih cenderung atau cenderung lebih kuat dibandingkan tangan kiri. Dan tangan kiri lebih cenderung agak lemah dari sisi kekuatan dibandingkan tangan kanan. Kecuali orang yang memang kidal. Iya, tangan kirinya lebih kuat. Tapi secara umum, gambaran umum barakallahu fikum, bahwa tangan kiri yang ada pada kita kekuatannya lebih kurang daripada kekuatan yang ada pada tangan kanan. Namun itu tidak terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka kedua-duanya kedudukannya sama. Kalau kita terima, sekali lagi, kalau kita terima bahwa riwayat yang menyebutkan kiri adalah riwayatun mahfudhah, riwayat yang sahih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, yaminuhu mal'a, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala penuh. Tangan kanan Allah penuh. Ya'ni kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaduhu subhanahu mal'a birrizqi wal khair. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan rizki dan kebaikan. La taghiduha nafaqah. Tidak dikurangi dan tidak mengurangi nafkah pemberian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana telah kita gambarkan hadis qudsi di akhir pembahasan kemarin, ketika Allah azza wa jalla menggambarkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahar. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari jin dan manusia mereka berada pada satu tempat tanah lapang yang luas, lalu semuanya meminta kepadaku apa yang dia butuhkan dan Allah berikan masing-masingnya dari setiap permohonan dan permintaannya, maka itu tidak mengurangi dari apa yang telah aku berikan perbendaharaan harta yang ada di sisiku, kata Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di air laut yang luas dan dalam, dan apa yang menempel di jarum tersebut dari air yang sangat sedikit yang kita katakan tidak pengaruh dengan lautan yang luas dan dalam itu tadi. Maka itulah gambaran yang ikut pada jarum itu, gambaran dari apa yang telah Allah berikan dari semua kebutuhan hambanya dari awal sampai terakhir, jin ataupun manusia. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sahha'ul laili wan nahar. As-sahha adalah as-sabbud da'im, terus menuangkan, terus mencurahkan, terus memberikan kepada hamba-hambanya. Allahu azza wa jalla memberikan karunia kepada hambanya, alladzi la haddalah, yang tidak ada batasnya. Terus pemberian Allah subhanahu wa ta'ala mustamir, lailan wa naharan, malam dan siang. Allahu azza wa jalla tidak memberi di satu waktu kemudian menahan pada waktu yang lainnya sebagaimana makhluk, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Pemberiannya terus berlangsung, berkesinambungan dalam semua waktu, dalam semua keadaan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam melanjutkan, ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqa samawati wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Bagaimana menurut kalian apa yang Allah berikan kepada kalian sejak Allah menciptakan langit dan bumi dengan semua pemberian yang sudah digambarkan tadi, maka itu tidak mengurangi yang berada di tangan kanan Allah azza wa jal. Ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadza taqrib, ay taqribul faham. Contoh yang diberikan Nabi alaihi salatu wassalam adalah pendekatan pemahaman untuk menjelaskan tentang luasnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala dan banyaknya pemberian Allah kepada hamba-hambanya, dan untuk menggambarkan, menjelaskan, mendekatkan pemahaman kita betapa Allah azza wa jalla zat yang maha kaya. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun bersamaan dengan itu, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang begitu banyaknya maka tidak mengurangi yang ada di sisinya, berbeda dengan makhluk. Apa yang mereka berikan terus menerus pada akhirnya akan menghabiskan yang ada di sisi al-makhluk. Coba engkau perhatikan, kata Syekh, engkau perhatikan al-makhlukat, makhluk-makhluk Allah yang ada di daratan, yang ada di lautan, maka semuanya, demikian pula yang ada di udara, semuanya hidup dengan tanggungan rizki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di bumi kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan wal qistu biyadihi al-ukhra yarfa'u wa yakhfidu, dan al-qistu keadilan di tangan yang lain. Tadi disebutkan lafaz yaminuhu mal'a, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah penuh. Di sini disebutkan wal qistu biyadihil ukhra, dan keadilan pada tangan yang lain. Faedahnya apa? Faedahnya adalah hadza fihi bayan anna lillahi subhanahu wa ta'ala yadain. Ini penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Satu tangan yang dipenuhi dengan rizki dan pemberian kepada hamba-hambanya, sementara tangan yang lain padanya ada keadilan. Dan yaminullahi subhanahu wa ta'ala au kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kanan. Kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kanan. Tapi seandainya kita terima riwayat yang menyebutkan tangan kiri, maka kiri tersebut tidak sebagaimana yang ada pada makhluk, yang kekuatannya berbeda dibandingkan dengan tangan kanan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan yarfa'u wa yakhfidu, yakni barakallahu fikum, yarfa'u ay yurfa'u a'malahum, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan hamba. Wa yakhfidu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ay al-maqadir wa yunziluha ala ibadih, menurunkan takdir kepada hamba-hambanya. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah penjelasan dari hadis yang ketiga yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Kita beranjak kepada hadis yang keempat. Ma jaa fi wasfillahi taala bil ilm, yang menjelaskan tentang penyifatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatu al-ilm, sifat berilmu. Qala al-imamul mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an abi dharrin radiyallahu anhu qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama syataini yantatihani faqala أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر قلت لا قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما رواه أحمد. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua ekor kambing saling menyerang, saling berkelahi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, beliau berkata, apakah engkau tahu apa sebabnya kedua kambing itu saling menyerang, wahai Abu Dzar? Aku katakan, kata Abu Dzar, la, aku tidak tahu, wahai Rasul. Qala, Nabi menyatakan, akan tetapi Allah tahu apa sebabnya. Wasayahkumu bainahuma, dan Allah akan menegakkan hukum di antara keduanya. Diriwayatkan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadal hadis, hadis ini fihi wasfullah taala bil ilm, padanya ada pensifatan Allah dengan ilmu, sifat berilmu. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tahu apa yang terjadi di antara makhluk-makhluknya, sampai pun yang terjadi di antara al-bahaim, binatang-binatang ternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Allah memiliki ilmu atas segalanya. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua ekor kambing yang saling menyerang, lalu menyatakan, atadri fima yantatihan, tahukah kamu kenapa keduanya saling menyerang? Yakni kata Syekh, mas sabab alladhi ja'ala bainahuma hadha tadarub wa tadafu', apa sebab yang menjadikan keduanya saling memukul, saling menyerang? Maka Abu Dzar menyatakan, tidak tahu, apalagi binatang tidak bisa ngomong. Ya, tidak kemudian ketika dia nanduk begini, gara-gara kamu ngambil tadi makanan saya yang di sebelah sana, saya simpan baik-baik. Tidak tahu dia, tidak bisa ngomong. Fa ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, walakinallaha yadri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ai Allahu ya'lamu ma baina hatainis syatain, Allah tahu yang terjadi di antara dua ekor kambing ini. Maka di sini bayangkan, ambil pelajaran, ambil hikmah yang ada padanya. Di mana Asy-Syaikh hafizahullahu taala menjelaskan, kalau ini terjadi pada binatang ternak, Allahu azza wa jalla tahu yang terjadi di antara keduanya, dan Allahu jalla wa ala akan menghukumi di antara keduanya. Fama balukum bil makhluqin, lalu bagaimana dengan makhluk, dengan sesama hamba, ketika mereka menzalimi satu dengan yang lainnya, dicaci maki, hatinya tersakiti, dipukul, dia akan merasa kesakitan. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya dari berbagai macam bentuk kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang berbagai macam perkara yang terjadi di antara hamba-hambanya, minal ikhtilaf wan nizaa', dari pertikaian, perselisihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dan akan menegakkan hukum di yaumul qiyamah dengan penuh keadilan kepada binatang saja. Allah Azza wa Jalla akan menegakkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang liar dikumpulkan, maka mereka, al-wuhush, binatang-binatang itu, tuhsyaru wa tub'atu yaumal qiyamah, wa yuqtassu min ba'dihali ba'din, Allahu Jalla fi'ula akan mengumpulkan mereka dan membangkitkannya di yaumul qiyamah untuk Allah subhanahu wa ta'ala adili, dan Allah balaskan bagi binatang yang dia terzalimi oleh binatang yang lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lis-syatil jalha min as-syatil qarna. Perhatikan, hadis ini datang dengan lafaz penguat. Dilihat la tu'addunna, adalah mutaukid. Di awalnya adalah taukid dan nun yang bertasydid. Allah An-Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyatakan tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan menunaikan hak kepada ahlinya, kepada pemiliknya pada hari kiamat. Tidak. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam mendatangkan dengan kalimat penguat dan penguat. Kalau mau diterjemahkan secara literlik, maka maknanya adalah benar-benar pasti kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk. Kalau keduanya ketika di dunia saling menyerang, yang mungkin secara keumuman yang tidak bertanduk akan kalah dan lebih sakit, karena mereka akan saling menanduk. Kalau kambing bertengkar, berkelahi, dia tidak bisa saling menendang, ya, apalagi sampai salto-salto, cukup dengan kepala. Lah otomatis yang bertanduk menang daripada yang tidak bertanduk. Maka yang seperti ini barakallahu fikum, di yaumul qiyamah Allah akan membalaskan kekalahan dan ganti rugi bagi kambing yang tidak bertanduk kepada yang bertanduk tadi. Lalu barakallahu fikum, kalau sudah terjadi qisas, Allah tegakkan qisas di antara al-hayawanat, di antara binatang, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan kuni turaban, jadilah kalian tanah, fatakunu turaban, maka dia pun menjadi tanah. Jadi mereka dibangkitkan di yaumul qiyamah sebatas untuk ditegakkan al-qisas dan menampakkan keadilan Allah Azza wa Jalla di hadapan seluruh makhluknya, sampai pun kepada binatang. Sampai pun kepada binatang. Sehingga ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan kepada mereka kuni turaban, jadilah kalian tanah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, berkatalah orang kafir, duhai kiranya, sekiranya aku menjadi tanah saja seperti binatang. Dia tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla sebagai azab yang abadi. Na'udzubillah. Fa ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka camkan dan perhatikan, ausi nafsi wa iyyakum, ana nasihatkan diri ana pribadi dan seluruh antum dan siapapun yang mendengarkan nasihat ini, ittaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hak saudara-saudara kita. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, takutlah kepada perbuatan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan di yaumul qiyamah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, takut kepada doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada batas penghalang, hijab yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh menyebutkan wal haditsu fihi sifatani min sifatillah. Hadis ini padanya ada dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-ula ilmu Allah jalla wa ala. Ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di antara makhluk-makhluknya dari berbagai macam bentuk perselisihan atau dengan segala macam bentuk makhluknya, jin, manusia, hewan, binatang dan seterusnya. Wasaniya al-hukum haitsu innahu jalla wa ala yahkumu yawmal qiyamati bainan nas. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala akan menghukumi di yaumul qiyamah di antara manusia, wa bainal hayawanat, dan di antara hewan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang terzalimi. Kita teringat pula barakallahu fikum kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, hakikat orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata', orang yang bangkrut itu adalah yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, seorang yang datang di yaumul qiyamah membawa pahala salat, puasa, pahala zakat, wa sairul amal, dan amalan yang lainnya tentunya. Wa ya'ti, tetapi ternyata juga dia datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, qad syatama hadza, dia telah mencaci maki si fulan, wasafaka dama hadza, dan menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara yang batil. Sementara masing-masingnya yang dijelaskan dalam hadis tadi, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, kalian benar-benar menunaikan hak kepada ahlinya di hari kiamat. Setiap orang yang kita zalimi akan kita bayarkan, dan tentu tidak ada seorang pun yang membawa harta benda ke sana. Yaumun la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita. Yang kita bawa cuma amalan, baik ataupun buruknya. Maka yang menjadi gantinya adalah amal-amal kebaikan. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka ada orang yang menuntut darinya keadilan. Yang dulu dia zalimi ketika di dunia, diberikan pahala salatnya, yang ini pahala baca Qur'annya, yang ini pahala hajinya, yang sana pahala jihadnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alai, kalau akhirnya habis karena begitu banyaknya orang yang menuntut, habis amal-amal kebaikannya, fa ukhidha min khatayahum, maka orang yang tersisa yang masih menuntut tadi diambil dosanya, thumma turiha alaihi, dan dilemparkan kepada dia, faturiha finnar, maka dia pun dilemparkan dan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Wal iyadu billah. Fattaqullaha subhanahu wa ta'ala ahibbati fillah. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada perbuatan kezaliman. Minta keridhaan kepada saudara antum. Bersegera sebelum ajal datang menjemput kita. Ikhwan fiddin. A'azzani Allahu wa iyyakum. Maka hadis ini jadikan sebagai peringatan yang sangat besar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan, dan hari itu tidak berguna yang namanya sogokan dan suapan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menegak semua hukum kepada hamba-hambanya. Nifidin rahimani wa rahimakumullah. Kurang 5 menit penjelasan hadis ini telah selesai. Untuk masuk kepada hadis yang baru kelihatannya cukup memakan waktu. Jika ada yang mau disampaikan dari pertanyaan, tafadhalu barakallahu fikum. Kalau tidak, maka kita lanjutkan. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Masuk dalam pembahasan isbat sifatai as-sama' wal basar lillahi ta'ala. Penetapan dua sifat, as-sama' mendengar, wal basar dan melihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imamul mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi inna Allaha kana sami'an basira wa yadha'u ibhamayhi ala udhunayhi wallati taliha ala aynayhi rawahu Abu Dawud wa Ibn Hibban wa Ibn Abi Hatim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, atau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintah kalian, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Sampai firman-Nya innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa yadha'u ibhamayhi, dan Rasulullah meletakkan kedua ibu jarinya ala udhunaihi, pada kedua telinganya, dua jari seperti ini. Wallati taliha, dan yang di sebelahnya, sebelahnya jari apa? Jari telunjuk. Ala ainaihi, pada kedua matanya seperti ini. Ketika menyebutkan innallaha kana sami'an basira, Allah mendengar dan melihat, sami'an basira. Saya dipahami? Baik. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Hatim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, al-amanat dari hadis ini pada ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Al-amanat jam'u amanah, adalah bentuk jamak dari amanah. Lafadznya mufrad amanah, kalau jamaknya amanat. Wahiyya, yaitu pengertiannya, kullu ma'tumina alaihi, setiap yang dipercayakan kepadanya, yang diberikan amanah, dari harta, rahasia, pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengembannya. Maka semua bentuk tanggung jawab itu amanah. Maka bukanlah yang namanya amanah hanya khusus kepada barang titipan. Ini saya dapat amanah. Mana? Amanahnya, titipannya. Bukan pengkhususan kepada titipan baru dibilang amanah. Tidak. Kama yafhamu ba'dul awam, sebagaimana difahami oleh sebagian orang awam bahwa yang namanya amanah itu titipan. Bahkan amanah adalah umum atas semua yang diamanahkan kepada kita. Maka bagi seseorang, barakallahu fikum, hendaklah dia berupaya untuk menunaikan apa yang diberikan kepadanya dari tanggung jawab amanah. Dan jangan berkhianat kepada amanah yang Allah Azza wa Jalla percayakan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian padahal kalian tahu. Padahal kalian tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini sifatnya orang-orang beriman. Orang yang beriman adalah, dan kalau kalian mengaku sebagai orang yang beriman, sifatnya yaitu alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka-mereka yang menunaikan amanah dan perjanjian. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.